Suro-suro pasal 10. Ringata Kaisarea, naria samba alanggai no sangaka i Cornelius. Ia samba abalengga tantara Roma. Panggana kapite, tonanjoko satumbaa tantara ripasukan Italia. Ia samba atau naeka rijai alatala. Pade ira pura-pura saungun japo nepue ka alatala. Naupa ira daato Yahudi. Nadeanggani mo ia nantulungi tau-tau to Yahudi to napakasi. Pade ia naoso no sambaya ka alatala. Naria saeo, kira-kira tinti toluongu kaede eo, ia nanggita saungu panggita. Riara panggita na etu, nikita na antena noto, sambaa malaika alatala narata nangulika ia. Cornelius. Nae kampuu i Cornelius nanggita malaika etu. Pade niulina. Nua papue, nesonomu malaika. Posambayamu pade petulungimu rijain tau napakasi. Nikonoa raranu alatala sampe ia nantora iko. Wei-wei, pakau mo tau paka ringata yope. Mompokio samba tau tono sangaka i Simon Petrus. Ia netoo risapo samba topo kerja kulimba. No sangaka i Simon to netoo riwiwin talinti. Sangga nalaimo malaika tono tesa ka ia, i Cornelius nompokio rombaa batua ngariaran japona pade sambaa tantarana toni parasayana tone pue rijai alatala. Pade nitesana ka ira tolumbaa nuapa lakona jadi riaran panggitana etu. Naupu etu nipakauna ira malaum pakaringata yope. Nailen tongo eo, kira-kira tinti sampulu rongu, tempo ira tolumbaa dari arampolu mako, namosumo marata ringata yope, i Petrus nepone mosambaya ribungu atanusapo. Tempo ia risetu, naorompu umo taina. Madota manggoni, tempo panggoni dani pakasadia, ia nanggita saungu panggita. Nikitana langi natibea, pade sangaya Eva Sabala kaya tarapal, nabini natiloe, risiduna, patanjidu, nateulunjaka ngarilangi samperitana. Riara nu kaya tarapal itu, naria nompengele binata. Naria tono kada patanggada, naria tonenjoyo, pade naria vou tonji-tonji tonailana. Pade niepe i Petrus, suara nangulika ia. Petrus, pekanggoremo. Sambale mo binata-binata ei, pade koni mo etu. Tapi nesono mo i Petrus. Oh, da apue. Da aparia sanggani aku nanggoni to nakapali, pade natantoru eva etu. Tapi nanguli vo'u mo suara etu ka ia karongganina. Nuapa to nyuli alatala na belora koni, ne emu uli nakapali. Panggita na etu, nisili sampe nagana tolunggani. Naupu etu, kae tarapal ante binata etu, na teoremu mpakarilangi. Naingumpu rara i Petrus, nompekiri, batuan nanggari panggitana, tolako nikitana etu. Tempo ia dan nompekiri etu, naratomo tau tolumbaa, tonipakau i Cornelius etu, ringata yope. Ira nompekutana pue ngata. Riumba, sapo i Simon? Sapo etu, ni tujuraka ka ira, pade nalaumo iram pakaringayo pevobo sapo etu, pade nekutana. Naria tau no sangaka i Simon Petrus, netoo antekomi risei. Tempo i Petrus danom pekiri batua na panggita na panea etu, nosa nagasa nu alatala no tesa ka ia. Petrus, naria tau tolumbaa narata nom pelo iko. Anu mo, masalisa manaum pakari tambena, pade ne iko makini-kini mantuki ira. Sabana aku boto nompakau ira marata mempokio iko. Nangepe etu, nanaumo i Petrus mpakari tambena, pade notesamo ia katau tolumbaa etu. Aku eimo tonyelo komi, nuapa petuju komi maratari sei? Nesonomo ira? Kami ei nipakau kapite Cornelius pake bemai. Ia sambaa tau na belo rarana, to naeka rijai alatala, pade ia nibila pura-pura tau to Yahudi. sambaa malaika nu Allah Taala numpakau ia mumpokio komi malau risapona, ala mangepe nua para uli komi ka ia. Naopu itu, i Petrus nanta amaka ira maturu risapo setu sambengi. Nayong padondo, nalaumo i Petrus mpasangganinggani ante ira, pade barasaku yang baa topom para saya, ngaringata yopevou nantuki ira. Ira naturu sambengi rijala. Pade nailena, naratamo ira ringata kaisarea. Risetu, ira nipopea-pea i Cornelius saungun japo. Naria vou sampe suvu na, ante vega-vega rapana, toni pokiona na siromu risapona. Sangga narata pa i Petrus, nalaumo i Cornelius nontumunaka ia. Pade, notimbakotumo ia ringayo i Petrus momba-somba ia. Tapi, i Petrus nanjoko palena, nompo penggore ia ante nanguli. Pekanggore ma uma, aku ei aga manusia biasa vou, nasimbayu ante komi. Tempona notesa ante i Cornelius, nesuamo i Petrus riaran japo. Risetu, nikitana nadeamo tau nasiromu, pade notesamo ia kaira. Sampe suvu, ninjani komi mboto, nantuki atura agama Yahudi, kami to Yahudi da ama malam mempasanggani ante tau-tau da to Yahudi. Kami nitagi mesuari sapo-sapo ira, tapi Allah Taala naupun mempakanoto ke aku riara panggitaku, da ama mala aku manguli manusia na tontoru, sampai da ama mala aku musigalo ante ira. Itu mosabana, da aria katomo nuraraku marata vemai, tempo aku nipokio komi. Jadi vei-vei ku perapi, ulika aku nuapan toto patuju komi, nompokio aku ei marata risei. Nesonomo i Cornelius. Tolombengi naliu, kira-kira ereva tempo vei, tinti toluongu kaede eovou, aku no sambaya risapo ku ei. Sampe goli naria sambaa malaika nikitaku, nekanggore ringayoku. Pakeana nenggila-nggila. Nangulimo ia ka aku. Cornelius, po sambayamu nitarima nu alatalamu. Pada nitora nakajoi nuraramu nantulungi tau napakasi. Jadi pa kau mo tau mpakaringata yope, mompokio vemae tau tonosangaka i Simon Petrus. Iane toori sapo sambaa tau topo keraja kulimba, no sangaka i Simon sapo narivivintalinti. Etu mo sabana, aku nasalisa nompakau tau, nalau nompokio kumi. Mpu-mpu na belo rara kumi narata vemae. Vei-vei, kami ei pura muna siromu ringayonu ala tala, ala mangepe pura-pura nuapa toni pakauna, ratesa komi ka kami. Naupu itu, nompamulamo i Petrus notesa ka ira. Sampe suvu, vei-vei na noto moraraku, ala tala daan posisala manusia, tapi manusia pura-pura nirekena nasimbayu pura. Isema-sema tonai kerijaina, pada povia nananoa, tau etu monikonoa rara Allah Taala. Da anikita na tau etu ngaringata riumba. Sampe suvu, ninjani komimbotomo, kareba toni pasimbayu Allah Taala ka kami, tau to Israel. Kareba etu nempakanoto Yesus, nempopo singa belo manusia ante Allah Taala. Yesus etu mo, pue pura-pura manusia, da aga tau to Yahudi. Na tantu ninjani komi, kajadia-kajadia ri pura-pura tanah to Yahudi. Kajadia itu nempa mulang dari bagia Galilea, naupu Yohanes nembadiu tau, eva tandaina na jiamu irang dari silaka-silaka ira. Pada ninjani komi vou, eva Yesus ngari Nazaret. Allah Taala nempelesi ia, pada nombavai ka ia nosana gasa pada kuasa. Ia na lauri umba-umba, nempo via anu na belo. Pada nempakabelo pura-pura tau toni pandasa magau nuseta. Itu nikavia Yesus, sabana kuasa Allah Taala no sangganinggani ante ia. Kami eimo, tonanggita pura-pura nuapa toni pevia Yesus, na belo keritanan tau to Yahudi, na belo keringata Yerusalem. Kau puna, Yesus itu nipatesin tau to Yahudi, ia nipaku ira di kayu parika. Yesus eimo, toni pakatubu Allah Taala bali ngarika matena, Rieo katulueona, pada dipopokita na kamanusia. Tapi da pura-pura tahu nang kita ia, aga kami toni pelisi ala tala no kolu, majadi sabi-sabina. Na pu Yesus na tubu bali, kami ei nanggoni pada nanginum pasangganing-gani ante ia. Pada ia nampakau kami ei, mempatolele kariba belok ka pura-pura tahu, pada mempakanoto ka tahu, Yesus itu motoni lanti ala tala, majadi tupu tangara pura-pura manusia, na belok ka tahu dan na tubu, na belok ka tahu to na matena. Yesus itu mo, toni tesa pura-pura nabing gaulu. Nantuki tesa ira, isema-sema nom para saya Yesus, silaka-silaka na kanara ampungi. Tempo i Petrus dan no tesa, na naumo nosa nagasa no alatala, nesua rijai pura-pura tau to nangepe tesa i Petrus etu. Nanggita etu, no guma pura mo tau-tau to Yahudi, to nom para saya ipue Yesus, to nantuki i Petrus ngariope. Sabana tau-tau da'a to Yahudi wo'u ni pesua nosa nagasa nu alatala. Nanoto mo ira ni pesua nosa nagasa etu, sabana ira notesa ante basa-basa tono pu'ung garijai nosa nagasa nu alatala. Pade ira nanto ia alatala. Nanggita etu notesa mo i Petrus karoana. Kita mo, tau da'a to Yahudi ei wo'u, ni pesua nosa nagasa nu alatala, nasimbayu ante kita to Yahudi. Ana ibetu, ira bau mamala radiu, eba tandaina ira tepun para saya ibu Yesus. Pada nangulimo i Petrus ka ira Cornelius saungun japo. Komi kana radiu ante sanga Yesus Kristus. Naopun i diu, ira Cornelius saungun japo, nerapi ala i Petrus meto ante ira ruru, barasaku yang bengi pakasaena.